terbayang wajahnya. Aku kangen, aku rindu, rindu akan senyum di bibirnya. Dia yang ganteng, mempesona. Aduh pusing, apakah obatnya? Panas dingin, kena demam cinta. Aduh bingung, harus bagaimana? Hati rindu semakin membara. Semakin membara, aduh.